Mitra bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan jerat hutang adalah batu sandungan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemandirian dan kemakmuran. Mengingat dengan kekuatan hutang, negara-negara besar yang telah mengucurkan hutang bisa dengan mudah mengeruk seluruh kekayaan dan aset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk membahas seperti apa beban hutang yang harus ditanggung oleh anak-anak bangsa di masa depan, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, untuk membiayai proyek percepatan ekonomi, pemerintah berupaya mencari pendanaan kepada BUMN, pengusaha hingga meminjam kepada JP Morgan. Nah, menurut prediksi Bapak, berapa besar beban yang harus ditanggung atas pinjaman ini, Pak? Nah, sekarang kita tanpa JP Morgan, itu sudah 25% dari APBN. Kalau APBN kita itu akan menjadi 1.000 triliun, sekarang sudah 900 triliun kan. Ya 25% katakanlah 1.000 nantinya 25% nggak akan berkurang. Jadi 250 triliun. Itu gimana tiap tahun? Sayang ya Pak, kalau uang hasil pinjaman dengan beban seberat itu ternyata hanya jadi bahan bancaan ya Pak Quick. Memang, sekarang kalaupun tidak dipakai untuk bancaan, ya, ketika saya pertama kali harus berpidato di depan CGI, saya cuma sekali resmi setelah itu diboikot, nggak boleh pidato lagi waktu sebagai Bappenas. Itu kan saya kan diberi topik efektivitas dari bantuan. Saya katakan gini loh, ini kan bukan bantuan, ini kan kredit. Kalau bicara efektivitas dari hibah, itu lain ngukurnya daripada efektif utang. Anda menggunakan kata aid atau bantuan padahal utang. Mengandung bunga yang harus dibayar. Nah, utang, kalau Anda kan sama-sama sekolah, saya bilang, yang dinamakan utang itu kalau perusahaan utang, itu perusahaan itu sudah ngitung. Jadi dengan utang itu dia akan untung, akan sekian, akan bisa bayar bunga, utangnya dicicil, setelah itu saya utangnya 100% untuk pengusahanya gitu kan. Makanya disebut credit should be self-liquidating. Tapi Anda bicara soal utang kepada pemerintah Indonesia yang langsung terus dipakai untuk apa? Dan penggunaannya itu tidak mendatangkan sesuatu konkret yang bisa membayar kembali kepada Anda. Nah, kalau sudah tidak bisa bayar, Anda sendiri mengatakan juallah BUMN. Yang terjadi, privatisasi BUMN zaman saya di dalam kabinet kan terus-menerus dilakukan untuk menutup APBN. Sumbangan kepada APBN. Jadi Anda bayangkan, saya bilang, ada pengusaha swasta bikin perusahaan utang, kalau pada waktu bayar utang dijual perusahaannya. Terus utang lagi. Anda kan menganggap pengusaha ini insane, pengusaha edan kan. Tetapi Anda menyuruh pemerintah Republik Indonesia menjadi edan seperti itu, gitu kan. Saya ngomong gitu di Aji, ada kok masih tertulis kok sekarang, masih disimpan pidato saya. Ya itulah yang dijalankan oleh pemerintah dengan tokoh ekonominya Wakil Presiden Budiono ini. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Beni Rahmadi.